Ditambah pula dengan sedekah-sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang yang miskin. Sehingga betul-betul kita lulus, kita tamat dari madrasah tafsir surat Al-Ma'un. Ya. Bukan hanya sekedar terpaksa lulus. Tidak. Tapi lulus beneran. Sudah ngaji tafsir surat Al-Ma'un, kemudian perilakunya menjadi berubah. Yang dulunya pelit menjadi peduli, yang dulunya suka bermuka masam, kemudian dia menjadi orang yang berupa manis. Ya. Suka menebarkan salam, membantu orang lain. Solatnya ningkat, menjadi lebih khusyuk lagi. Itulah orang-orang yang betul-betul meraih hikmah dari tafsir surat Al-Ma'un. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Pengumuman, biasanya kita punya kajian di Purwokerto. Itu adalah di Ahad kedua. Di Ahad kedua, berarti tanggal 9. Ya, tanggal 9. Untuk khusus untuk bulan ini digeser ke Ahad yang ketiga. Khusus untuk bulan ini saja digeser ke Ahad yang ketiga pada tanggal 9 tambah 7 berarti 16. Ya, khusus untuk bulan ini saja insyaallah kajian Ahad pagi di Purwokerto akan diundur menjadi tanggal 16. Wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan silakan. Apakah zakat yang 2,5% yang tidak dikeluarkan itu haram dimakan atau sekedar berdosa saja? Haram dimakan. Haram dimakan. Kalau itu masuk ke perut kita, kemudian menumbuhkan daging, maka akan masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu lahmin nabata min suhtin fan-naru aula biha." Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kalau masuk ke perut itu hukumnya haram. Karena itu bukan hak dia. Karena itu bukan hak dia. Itu adalah haknya orang-orang miskin. Makanya zakat itu membersihkan harta. Zakat itu membersihkan harta. Kalau itu tetap dibiarkan maka harta kita akan kotor. Pada ayat ketiga disebutkan salah satu sifat orang yang mendustakan hari akhir adalah tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin di sini apakah dipukul rata seluruh orang miskin? Apa kita mengutamakan orang miskin tertentu, misal muslim yang ahli ibadah, ataukah semua orang miskin? Dilihat kepada maslahat yang akan ditimbulkan. Kalau misalnya orang yang tidak taat beribadah miskin, kita kasih zakat, setelah kita kasih zakat, dia akan tergerak untuk menjadi hamba yang taat beribadah, maka ini bagus. Anda akan mendapatkan pahala double. Pahala apa? Pahala sedekah sama pahala dakwah. Pahala sedekah sama pahala dakwah. Apalagi kalau kita tahu kalau orang ini tidak kasih, maka akan dikasih oleh orang non-muslim, kemudian terbawa ke agamanya. Wah, kalau dalam kondisi seperti itu, maka jelas diutamakan untuk memberi mereka. Jelas diutamakan untuk memberi mereka, karena orang yang taat ini, insya Allah, lebih kuat imannya, sehingga tidak dikhawatirkan untuk keluar dari agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.